Mitra bisnis, Undang-Undang Baru Hak Cipta yang telah disetujui DPR, salah satu isinya akan memberikan sanksi denda kepada pengelola pusat belanja jika diketemukan ada gerai yang menjual barang bajakan. Asosiasi Pusat Belanja berkeberatan dengan aturan ini dan menilai tugas penindakan seharusnya ada di pemerintah lantaran akan sangat sulit bagi pengelola untuk membuktikan originalitas sebuah barang. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI DKI Jakarta, Ellen Hidayat. Ibu Ellen, apa komentar Anda soal ini? Jadi gini, ini kan mengenai Undang-Undang nomor 19 ya, yang tahun 2012 direvisi. Kalau saya menilai, jadi pusat belanja itu kan ada dua macam. Satu disewakan, istilahnya di leasing ya, satu strata title. Khususnya untuk yang strata title itu sudah dijual kan, sehingga masing-masing yang punya tempat itu dia bebas melakukan penjualan apa saja, walaupun sebagai pengelola umumnya sudah menyampaikan tidak diperbolehkan menjual barang bajakan atau barang yang palsu dan lain sebagainya. Jadi tanggung jawab bukan berada di pihak pengelola. Kalau strata title itu kan pengelolanya PPRS, jadi sudah nggak bisa pengelola ikut campur, jadi itu tanggung jawab ada di para peritel, para pedagang. Jadi adalah aneh sekali kalau sekarang pusat belanja dijadikan satpam ataupun polisi ataupun menangkap mereka, di mana nantinya kalau mereka ketangkap berarti pusat belanja kena. Saya rasa ini nggak benar, nggak bisa begitu, karena kan memang dalam birokrasi sudah ada tata caranya. Kami menghormati hak cipta, ya saya sendiri menghormati sekali hak cipta, tetapi dalam perjalanannya seharusnya kalau tidak ingin ada barang palsu atau bajakan, misalnya itu mesti di hulunya dijaga, mungkin dari importnya dan lain sebagainya, sehingga tidak kelolosan, benar nggak? Kecuali mereka buat sendiri di sini ya. Terus yang kedua, kalau untuk lease mall, kita tadi sudah katakan ada dua, satu strata, satu lease mall. Kalau lease mall itu kami menyewakan, di dalam agreement semua pusat belanja itu sudah ada agreement dilarang menjual barang palsu atau bajakan. Bila mana ditemui maka menjadi tanggung jawab penjual. Nah, jadi tanggung jawabnya kembali lagi kepada siapa? Pada peritel. Jadi menurut saya kalau undang-undang ini sekarang dilimpahkan pengawasannya dan juga sanksinya kepada pusat belanja, tidak tepat adanya. Bahkan Pemprov akan mencabut izin usaha mal nih Bu, jika kedapatan menjual barang bajakan. Bagaimana menurut Anda Bu Ellen? Inilah yang saya lihat. Sekarang apa-apa dikit pusat belanja. Apa-apa dikit pusat belanja. Ya kan? Semua yang dicabut tuh izinnya pusat belanja. Apakah dipikirkan sebuah pusat belanja itu bergerak, ada yang bekerja itu adalah padat karya. Begitu banyak orang yang bekerja di dalam suatu pusat belanja, ya kan? Seyogyanya dari pihak pemerintah, entah dari mana yang berkepentingan ataupun berurusan dengan ini, lakukanlah tugasnya. Kalau memang tidak boleh, selama ini kan saya kalau lihat di trade mall, kadang-kadang kebetulan saya kesana belanja ya, itu lagi, oh tiba-tiba tutup semua yang jual DVD misal atau gitu. Kenapa? Oh mau ada pemeriksaan atau apa? Saya nggak ngerti kan, bagaimana? Ya maksudnya kan mereka juga udah tahu siapa yang menjual barang bajakan dan lain sebagainya. Betul. Kalau memang dirasa bahwa ini ingin ditegakkan kembali, silakan aja membuat suatu peraturan tetapi tidak melibatkan ini dong, pusat belanja dong. Artinya apa? Kita mengusir tenant kita sebelum masa waktunya dia bisa blame ke kita kan. Itu juga nggak benar dong secara bisnis. Jadi kalau memang peritil-peritil yang kebetulan ada di anggota kami menjual barang bajakan, ya silakan temui langsung, bereskan langsung, lakukan semua memang yang menjadi prosedur yang memang ada. Tapi banyak pendapat, bagaimana bisa Bu ditindak jika kondisi aparat hukum kita cenderung lemah? Loh, kalau sebagai suatu pemerintahan ingin menegakkan sesuatu melalui undang-undang dan lain sebagainya, seharusnya ya sudah disiapkan aparat itu. Kita tidak bisa mengatakan aparat tidak bagus apa enggak boleh. Kita harus menghormati, itu merupakan tugas mereka kan. Saya bukan aparat, saya tidak bisa melakukan penggeledahan kepada tiap tenant saya. Biarpun saya menyewakan tempat ke tenant, saya juga enggak semudah-mudah gitu mau masuk seenak-enaknya melihat barang orang. Memang tugas aparat silakan lakukan, tetapi terhadap memang yang melakukan penjualan itu. Kan ada juga mungkin peritil yang udah mungkin sudah ditangkap lalu masih bandel dan lain sebagainya ya kan. Ya silakan sanksi diberikan kepada yang jual gitu loh, bukan kepada kami yang menyewakan ataupun yang sudah kita jual tempat itu di strata title. Nah, sejak beberapa tahun lalu kan APPBI justru mengusulkan pemerintah harusnya memberikan insentif ya Bu ya, sebagai penghargaan kepada pengelola mal yang bebas barang bajakan. Nah, usulan ini benar ada ya Bu? Itu mah cerita yang kita usulkan tapi belum pernah terjadi. Kita masih berharap juga karena kita sebenarnya juga membantu semua undang-undang baik adanya. Tapi di dalam perjalanannya, pelaksanaannya, ya kan? Ya tentu kita berharap kalau diberikan sesuatu insentif mungkin menyebabkan pusat belanja ataupun itu lebih semangat, ya kan? Tapi dengan semangat melindungi hak cipta, APPBI tetap mendukung ya, Bu? Kami mendukung sekali hak cipta. Kalau memang tidak mau ada aliran barang palsu atau bajakan masuk ke Indonesia, berarti di custom kita harus diperkuat dari hulu ke hilir. Kalau hulunya udah diblok, nggak mungkin sampai ke hilir. Hilir itu apa? Terjadilah di medan perdagangan kan? Begitu loh, tersebar di perdagangan kan barang-barang itu. Kadang saya melihat suatu undang-undang itu sebenarnya ditelaah lebih dalam dulu. Terakhir-terakhir saya juga melihat kok apa-apa pusat belanja. Jadi ini kita lama-lama ini saya jadi pengelola, saya mau kursus bela diri atau apa ya. Benar nggak? Kan harus jadi satpam, jadi polisi. Nggak dong. Gitu loh, memang itu udah ada bagiannya. Silakan yang memang bertugas melaksanakan tugasnya. Jangan semua dilimpahkan ke pusat belanja. Begitu mudahnya apa-apa pusat belanja, ya kan? Demikian Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI Wilayah DKI Jakarta, Ellen Hidayat. Saya, Mandariska.